السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخواني وأخواتي yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'lim An-Nahwi, memasuki pembahasan tentang makna-makna dari huruf jar, yang mana kita sudah menyampaikan makna huruf ila, ba, ala, an, dan fi. Sekarang kita lanjutkan makna dari huruf lam. Diterangkan di buku ini, yang pertama, makna dari huruf lam adalah al-milku, kepemilikan. Dan ini makna yang terbanyak. Ya, contoh, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Segala yang ada di langit dan yang di bumi itu adalah miliknya Allah. Maka pada lillahi lamnya adalah makna milik. Atau contoh kalimat biasa, misalnya al-baitu li Sa'idin, rumah itu miliknya Sa'id. Dan ini yang sering kita jumpai, makna dari huruf lam adalah milik. Kemudian yang kedua, ada syibhul milki, menyerupai milik. Ya, contohnya al-istoblu lil baqari, kandang itu miliknya sapi. Maksudnya kandang adalah bagi sapi. Adapun yang memiliki, ya, yang punya sapi, ya, seperti itu. Tapi yang namanya kandang itu adalah bagi sapi, bukan bagi orang, ya, bukan bagi manusia, namanya saja kandang. Ya. Al-lijamu lil farsi atau lil farsi. Lijam, kendali atau kelana, ya, kelana itu miliknya kuda atau bagi kuda. Ya, maka lam di sini juga makna sibhul milki. Kemudian yang berikutnya ada al-ikhtisas, yaitu makna khusus, kekhususan. Misal alhamdulillahi, segala puji itu khusus bagi Allah. Al-fasahatu li Quraisyin, kefasihan itu adalah khusus bagi orang-orang Quraisy. Ya, meskipun ada yang menyebutkan, ya, ini bahwasanya yang semacam ini adalah lamnya lam istihqaq, ya. Ya, lam istihqaq. Pujian itu haknya Allah. Bahasa Arab atau kefasihan itu, ya, haknya orang-orang Quraisy misalnya. Maka tidak masalah, ya, tapi di sini disebutkan ikhtisas. Kemudian yang berikutnya ada ta'lil. Lam makna ta'lil. Contohnya inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas. Sungguh kami telah menurunkan kitab yaitu Al-Qur'an kepadamu membawa kebenaran. Kemudian lamnya ta'lil, litahkuma bainan nas. Ya, agar, ya, agar engkau menjelaskan, ya, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Ya, agar engkau menghukumi manusia sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Nah, di sini lamnya ta'lil, litahkuma. Atau kalimat biasa yang sering terjadi di antara kita kaum muslimin, misalnya kharajatu li asyroba, saya keluar untuk minum. Nah, di sini lamnya ta'lil. Ya, kharajatu li asyroba, dhahabtu ilal ma'hadi li atta'allamal ilma, misal. Itu adalah lamnya lam ta'lil, yang maknanya agar atau untuk itu. Kemudian makna lam berikutnya adalah intihaul ghayati bimakna ila. Lam, tapi maknanya adalah ila. Sehingga namanya intihaul ghayah, karena maknanya makna ila. Ya, contohnya, ya misalnya kullu yajri li ajalin musamma. Ya, li ajalin musamma maknanya ila ajalin musamma. Ya, maknanya ila ajalin musamma. Kullu yajri li ajalin musamma. Masing-masing yaitu matahari dan bulan beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah masih la ilah, contohnya bi anna rabbaka auhalaha. Ya, di sini auhalaha maknanya auha ilaiha. Bi anna rabbaka auhalaha. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Kemudian masih makna lam adalah lam al-istighasatu, lam istighasah. Lam yang di situ berkaitan dengan sebuah kalimat yang punya makna meminta pertolongan atau meminta jalan keluar. Ya, contohnya ya lallahi li'ibadihi. Ya, ini istighasah, wahai Allah, tolonglah hamba-hamba. Ya, tolonglah hamba-hambanya. Ya, hamba-hambamu ya maksudnya. Tapi menggunakan dhamir ghaib ya. Ya lallahi li'ibadihi. Ya, wahai Allah. Ya Allah. Tolonglah ya. Ini lamnya, lam istighasah. Pada lam istighosah diterangkan di sini lamul istighosati tusta'malu maftuhatun ma'al mustaghasi. Ya, lam istighosah itu di fathah. Ya, penggunaannya adalah di fathah. Ma'al mustaghasi yaitu kepada yang diminta. Di sini adalah Allah. Sehingga ya lallahi, lamnya di fathah, bukan lillah tapi lallah. Dan lafaz jalalah Allah majrur oleh lam istighasah tersebut. Kemudian wa maqsuratun ma'al mustaghasi lahu, dan di kasrah pada mustaghas, pada mustaghaslahnya ya. Dalam hal ini adalah ibadi, sehingga li ibadi. Sehingga ya lallahi li'ibadihi, seperti itu. Kemudian lam at-ta'ajjub, lam untuk menunjukkan makna kagum. Ya lal farhi, ya, ya lal farhi, duhe sangat gembiranya diriku, kan seperti itu. Alangkah senangnya, alangkah gembiranya. Ya lal farhi. Ya, lal farhi lamnya juga fathah ya, dan setelahnya dijer oleh lam ta'ajub tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah lamul akibah, yaitu lam yang bermakna akibatnya. Ya, contohnya faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwa wa hazana. Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun. Ya, faltaqatahu alu fir'auna. Maka dia yaitu Nabi Musa ketika masih kecil ya, dia dipungut, diambil oleh keluarga Fir'aun. Kemudian liyakuna akibatnya, ya liyakuna lahum aduwa wa hazana. Ya, akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Ya, bahkan yang menghancurkan keluarga kerajaan Fir'aun ini adalah beliau, ya Nabi Musa alaihissalam. Ya, di sini ada kalimat liyakuna namanya lamul akibah. Kemudian yang berikutnya at-taukid, lam taukid maksudnya dia adalah hiyalamuz zaidah, lam zaidah. Dan zaidah itu punya faedah taukid ya, sehingga disebut lam taukid. Ya, contohnya innama yuridullahu liyadhhiba ankumur rijsa. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian. Nah, di sini liyuthiba lamnya zaidah, faidahnya adalah taukid. Ya. Sesungguhnya Allah itu hanyalah benar-benar bermaksud menghilangkan dosa dari kalian. Kemudian makna ala, lam tapi maknanya ala. Ya, contohnya yakhiruna lil adqani sujada, dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis. Ya, yakhiruna lil adqani yabkun, ada yang yabkun, ada yang sujada ya. Yang di sini yang pakai sujada ya. Yakhiruna lil adqani sujada, ya, mereka menyungkurkan wajah sambil bersujud atau dalam keadaan bersujud. Ya, yahiruna lil atqan, yaitu yahiruna alal atqan. Kemudian wa in asatum falaha, ya, wa in asatum falaha, wa in asatum falaha, dan jika kamu atau kalian berbuat jahat, falaha yaitu alaiha, ya, maka kerugian kejahatan itu untuk diri kalian sendiri. Ya, wa in asatum falaha yani alaiha. Kemudian yang berikutnya lam, ya, masih lanjutan makna ba'da, ya, makna ba'da, bermakna ba'da. Maka diterangkan lam bi makna ba'da wa qabla tusamma lam at-tarikhi. Ini namanya lam tarikh. Ada yang ba'da, nanti yang kedua qabla. Contohnya katabtuhu li khamsin khalauna min syahri kadza. Nah, di situ ada apa? Ada lam makna ba'da. Katabtuhu li khamsin khalauna min syahri kadza, min syahri kadza. Saya menulisnya, maknanya ba'da. Ya, lamnya li khamsin berarti ba'da khamsin. Saya menulisnya setelah berlalu tanggal 5 dari bulan tertentu, ya, dari bulan demikian, misal min syahri Ramadan, min syahri Sawal dan sebagainya. Nah, di sini maknanya ba'da, artinya setelah tanggal 5. Ada yang makna qabla, katabtuhu li khamsin baqina min syahri kadza. Saya menulisnya 5 hari ya sebelum, ya, di sini maknanya qabla, sebelum tanggal 5 dari bulan tertentu. Ya, maka ini adalah lam tarikh, ya, namanya lam tarikh untuk menjelaskan hari atau tanggal. Kemudian yang berikutnya masih tentang lam adalah makna fi, ya, makna fi. Contoh wa nadha'ul mawazin al-qisth li yaumil qiyamah. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat li yaumil qiyamah, maknanya fi yaumil qiyamah, maknanya pada hari kiamat. Ya, maknanya pada hari kiamat. Kemudian yang terakhir contohnya la yujilliha li waqtiha illahu. La yujalliha li waqtiha illahu. La yujalliha, tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktunya, li waqtiha illa huwa, kecuali dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, artinya yang bisa atau yang tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat itu hanyalah Allah. Tidak ada satupun yang bisa menjelaskannya. Ya, la yujalliha liwaqtiha illahu. Di sini liwaqtiha maknanya fi waqtiha. La yujalliha liwaqtiha yakni fi waqtiha. Ya, menjelaskan tentang waktu kapan terjadinya hari kiamat tidak ada yang bisa menjelaskan kecuali Allah. Yang tahu hanyalah Allah. Bahkan para malaikat tidak tahu, para nabi dan rasul tidak tahu, nabi kita sendiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu kapan hari H dari hari kiamat. Itulah makna-makna dari huruf lam, ya, makna-makna dari huruf lam yang masyhur, yang terkenal. Ya, ternyata cukup banyak juga, ya, silakan difahami lagi, dihafalkan tentunya, ya, sehingga ketika kita hafal nanti bisa kita menerapkannya, ya, di dalam kita membuat kalimat atau di dalam kita memahami suatu kalimat. Demikian yang bisa disampaikan atas kesalahan kekurangan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.